Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baharul Madinah 233 bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fil qa'ilah ba'dal jum'ah. Ay hadza babu ma jaa fil qa'ilah ba'dal jum'ah. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, bab yang telah datang ia bab pada menyatakan tidur tengah hari kemudian daripada Jumaat. Jadi bab mana ni hukum tidur tengah hari, tapi selepas daripada sembahyang Jumaat, apa hukum dia? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata pengarang, adalah adat sahabat-sahabat Nabi SAW bila datang waktu tengah hari bersenang-senang diri mereka itu daripada kerjanya. Jadi sahabat Nabi bila tengah hari dia rehat macam kita lah. Dah panas, kita rehat lah. Dan sebagainya lah dengan makan dan tidur sebelum waktu gelincir matahari. Melainkan hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat itu istirahat mereka sahabat. Kemudian dari sembahyang Jumaat. Sebagai hadisnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Katanya, kata Imam Tirmizi, An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ma kunna nataghadda fi ahdi Rasulullah sallam wala nuqilu ila ba'da al-jum'ah. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya tidak ada kami makan tengah hari pada zaman Rasulullah sallam, dan tiada kami tidur tengah hari sebagai adat kami pada hari-hari pada hari Jumaat, melainkan kemudian daripada Jumaat. Kerana iktikadkan perkara yang bersangkut dengan Jumaat daripada mandi dan pergi lekasnya dan lainnya, kata Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas radhiyallahu an. Dan katanya lagi, bermula hadis Sahal bin Sa'ad ila hadis Hasan lagi sahih. Ada juga dikeluarkan hadis tersebut oleh Bukhari dalam sahihnya. Pendeknya syarahan. Maksudnya, diceritakan suatu hadis yang kita dengar tadi daripada seorang sahabat nama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia kata, kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti mana hari lain, kada hari Jumaat, lepas Jumaat kami makan, kami tidur. Lain pada hari Jumaat, belum Jumaat kami tidur, kami makan. Hari lain, hari Sabtu umpamanya, belum Zuhur dah, berehat, tidur, makan, lepas Zuhur sambung kerja. Hari Jumaat je, lepas Jumaat, lepas semayang baru berehat dan baru tidur. Kerana hari Jumaat dia nak pergi awal ke masjid dah, jadi tak tidur lagi lah. Maksudnya, sunat hukumnya kalau kita tidur hari Jumaat kerana nak merehatkan diri. Tapi yang paling afdal lepas daripada Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, balik di rumah, makan dan tidur. Hukumnya sunat. Tak tidur kok, harus, tak ada masalah. Rupanya tidur ada kok pahala. Tidur lepas makan nasi, lepas sembahyang Jumaat, boleh pahala. Hari lain rehat tidur sebelum Zuhur ataupun makan sebelum Zuhur. Tapi biasa kita lepas Jumaat makan nasi lah. Memang lepas Jumaat kok. Tapi lepas-lepas itu kita buat, bukan kita tahu datang dasar sunnah. Kerana memang lapar perut pun lepas makan lepas Jumaat. Jadi hari ini kita tahu rupanya sunnah mengikut amalan yang diamalkan pada zaman Nabi SAW. Para sahabat pun buat hari Jumaat sunnah makan lepas sembahyang Jumaat. Belum sembahyang Jumaat, sibuk dengan benda-benda Jumaat lah. Sibuk dengan benda-benda ibadat. Kemudian, babu maja'a fiman na'isa yaman Jumaat annahu yatahawwalu min majlisihi. Bab yang menyatakan orang yang mengantuk pada hari Jumaat bahawanya berpaling daripada tempat duduk. Malam ni kita dengar satu lagi bab, kalau kita ngatuk kita beredar. Nak? Kan ngatuk Jumaat kan? Jumaat tak ngatuk. Masih baca khutbah. Nak? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ini satu kaedah. Kaedah ni satu petua yang diajar oleh Nabi SAW kita akan umat supaya tiada hilang dan sia-sia kemaslahatan diri masing-masing dengan sebab ngantuk. Iaitu bila rasa mengantuk, maka bolehlah berubah daripada tempat duduk. Demikianlah suruh Nabi SAW. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ani bin Umar an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallam qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallam telah bersabda ia Nabi. Nabi kata lagu mana? Iza na'asa ahadukum yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisihi. Apa yang amal? Falyatahawwal. Tadi annahu yatahawwalu. Dalam hadis fal yatahawwal. Apabila mengantuk seorang daripada kamu pada hari Jumaat, maka hendaklah berpaling bangun pergi berubah dari tempat duduk ke tempat lain. Kerana dengan sebab bangun berubah dan berjalan itu satu wasilah. Itu satu cara yang menghilangkan ngantuk. Maka bila hilang mengantuk, tiada gendala apa-apa yang hendak diamalkan pada Jumaat itu daripada membaca dan berzikir dan berdoa dan sembahyang dan mendengar khutbah. Dan lain-lainnya pada barang yang mendatangkan pahala. Dan tiada mendatangkan barang yang batalkan yang semayang dengan sebab mengantuk itu. Bermula hadis ini, hadis hasan lagi sahih. Al-Imam Asy-Syafi'i juga telah mengeluarkan hadis yang seperti ini di dalam kitab beliau Al-Um. Masalah mengantuk pada hari Jumaat. Kata Imam Syafi'i, aku suka. Aku suka maksudnya sunat. Bagi seorang bila mengantuk ia dalam masjid pada hari Jumaat dan didapatnya satu tempat yang lain dan tidak ia melangkah seorang padanya pada masjid, baru berubah ia seorang dari tempatnya itu pergi ke tempat yang lain, supaya berubah baginya dengan sebab berdiri itu dan pula berubah dari tempat itu menunjukkan dan menjagakan diri daripada tidur. Dan jika duduk juga ia serta boleh ia menjagakan dirinya dari ngantuknya dengan apa jalan yang dipikirkannya, maka tiadalah aku memakruhkan dia yang demikian itu. Dan tiada aku menyukakan berubah jika mengimikir ia akan boleh ia menegahkan bangunnya, menegahkan ngantuknya. Dan aku kira akan sudah ia berubah pergi ke tempat lain itu manakala tiada terlawan mengantuk padahal ia di tempatnya. Dan sengkanya tiada hilang ngantuk melainkan dengan berubah, mana bergaris tepat. Dan jika duduk tempat tetap ia seorang di tempatnya dengan ngantuk, nescaya aku makruhkan yang demikian itu baginya. Dan tiada ulang semayang atasnya apabila tiada tidur ia dengan tersengit dan rebah ia merenggangkan papan punggungnya. Baik, maksud dia Nabi kata barang siapa yang ngantuk hari Jumaat, maksud hari Jumaat ni siapa di masjid lah, sama ada belum dibaca khutbah, dia mari awal masuk niat iktikaf duduk mari ngantuk. Nah, kalau nak tahlil nak selawat dak dang 5-6 kali ngantuk mata, ataupun masa baca khutbah berasa ngantuk, fal yatahawwal, maka beralih tepat. Nabi suruh beralih tepat. Imam Syafi'i ini syarah maksudnya, kalau kita mengantuk dalam masjid pada hari Jumaat, tak nanti hari Jumaat lah, tapi sebut sini hari Jumaat. Nah, ngantuk yang makna kita dah nak kawal ngantuk tu. Kalau ngantuk sikit, kita pun buat cerah mata gitu, molek dah. Maka tak payahlah beralih tepat. Nah, umpamanya kita ada cara lain yang kita tak payah bangun pergi duduk kat lain. Ini suruh bangun duduk kat lain, tapi kita ada cara, kita buat nilin tekok ke, ngantuk tak? Umpamanya betul belakang ke, ramai betul belakang tak, ngantuk dia pun betul belakang, tengok atas bawah tak apalah, tujuan nak suruh hilang ngantuk tak? Hukumnya sunat juga. Nah, tapi cara yang Nabi sebut, kalau tak boleh juga, lenggak pun tak jadi apa, betul belakang pun ngantuk juga, maka makruh kita duduk dalam keadaan gitu. Jadi maknanya orang duduk tidur tu, duduk layang ngantuk hari Jumaat tu lebih pada makruh. Tu tidur teruk tu. Ha ni ngantuk ni. Ngantuk kita tak buat satu-satu benda supaya hilang ngantuk. Makruh. Faham lagi? Tapi jangan buat benda Hak tidak yang belik-belik pula. Tak? Haa. Ni ketuk ketampi bangun. Ha tak? Tok bila nombor dua. Haa. Gua ni tok bila. Tok ketampi. Nak hilang ngatuk. Haa. Jadi tak boleh nakal sangat. Buat benda yang menasabah pada tempat dalam masjid tu lah. Nah? Haa. Betul belakang ke? Betul orang ke? Tak? Buat gini sikit. Nak hilang ngatuk. Hiling-hiling kepala. Tak? Jangan kuat sangat. Saya tak karung lho. Bekak tekok situ. Nah? Haa. Jadi tak jadi apa juga. Ngatuk juga. Kita tunggu dalam ngatuk makruh. Sini Nabi kata fal yatahawwal an majlisihi, hendaklah dia beredar tepat daripada tempat asal hak dia duduk. Maknanya ada kosong depan, kita bangun, kita duduk depan pula. Biasanya dia hilang ngatuk, dak hilang lama, hilang sekejap dan 5 minit. Bila kita bangun lain pasang, kita pergi duduk pula, dia jadi cerah mati sekejap. Nah, lepas tu ngatuk pula, bangun pula. Tapi jangan berulang-ulang bangun. Nak boleh ke habis ketubah 64 kali bangun. Tak jadi kerja pula. Tak? Nak-nak pada zaman sekarang ni. Tak? Kalau nak kata ketubah maknanya gasang tak apa, tak ngatuk mata. Tak? Khapa, tak ngatuk mata tu. Kena hak bahasa ngeja. Tak? Ngeja terus ni. Kenapa gini? Katanya Tok Khotik. Nah, kokak-kokak, kita pun tak apa-apa. Tak? Duk baca masing-masing apa? Mongsung kak. Masing apa? Dah jauhi tulis. Faham? Mongsung kak. Datanglah beramai-ramai. Suruh mari beramai-ramai. Ada pula tempat orang buat maksiat, suruh mari beramai-ramai. Tak? Kabarlah dengan detail. Tempat maksiat jangan gila. Kalau nak tengok kapal layar, tuan-tuan boleh tengok. Tapi duduk pasal. Jangan pergi duyung tu kat orang joget tu. Kata gitu tu imam. Baru tu, faham? Pasal musuka tu bukan hak haram belaka. Kalau dia main belayar, kita bawa anak kita tengok ke tepi beteng, tak ada haram situ. Faham? Hak majlis, hak joget, hak apa, tu tak boleh. Jadi jangan pukul locong itu, mari belaka. Nah, kena kata tiap mari, tengok hak boleh tengok je. Hak joget malam-malam, tak sogi lah. Nah, kata gitu, tapi payuh rasa. Khotik nak baca gitu. Nah, jadi ngatuk mata je ni. Nah, kalau ngatuk mata buat gitulah. Duduk ngatuk dak batal wuduk. Walaupun lama ngatuk dia. Walaupun nguak. Nguak tu luah pada singa kan. Dak batal juga. Yang batal tidur. Walaupun satu saat kelak. Nah, tapi tidur yang punggung dia terakak. Kalau tidur punggung dak terakak, dak batal wuduk. Faham? Walaupun mimpi. Sebab tidur yang batal wuduk, tidur punggung tak sesuh dengan tepat dengan bumi. Biasanya tidur duduk dengan ketubah ni tak batal wuduk. Pasal apa? Pasal tak boleh nak ketuk. Kalau tidur boleh ketuk, tidur tu batal wuduk. Jarang orang dengar ketubah nerak tau. Jarang. Melainkan mak rempik. Dia kata nerak dah. Mana mula dengar nerak dah keluar ni. Duk molek, kita mak rempik. Tak apa kan? Nah, biasanya orang dengar ketubah, tidur, duduk. Duduk, punggung, kemah, di latar, tak boleh nak ketuk. Sebab itulah, dalam kitab-kitab fiqh, barang siapa yang terangkat punggung dia dulu baru jaga daripada tidur, batal wuduk. Tapi kalau jaga dulu baru congek punggung, tak batal wuduk. Duk kaya dah. Nah, punggung congek dah, baru jaga. Dia pasal dia sengguk tak kelepan, dia duduk. Sengguk tak kelepan, punggung terakak. Tak, baru jaga. Hukum, batal wuduk. Tapi kalau jaga dulu, baru reboh. Nah, dia dah jaga dulu, baru kaki dua-dua naik, geluling tak belakang. Ada dah tidur gitu. Nah, dia jatuh tak belakang tu, kaki dua naik, berlipat gitu. Malik-malik ada. Nah, dia ambil wuduk. Orang komat, dia semayang. Waktu bukan offside, kak merah tu. Kak merah tu, waktu bolehnya semayang batal wuduk. Tidur macam kita duduk ni tak batal wuduk. Pasal apa? Pasal hak cepat batal tu, iaitulah kesedaran kita bagi masa mana kita ketuk, kita sedar. Akal kita ada. Kalau kita tak sedar, kita tak dia yakin bahawa kita tak ketuk. Kerana kentuk membatalkan wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawaddo. Dua mata yang jaga itu dialah pengikat bagi dubur. Maksudnya dia sedar ketuk-ketuk. Faman nama barang siapa yang tertidur atau telah tidur, falyatawaddo, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Kerana bila tidur dah sedar dah keluar ketuk ataupun tidak. Malaikan tidur duduk apa pula? Tidur duduk tak boleh keluar ketuk. Faham? Tidur tak mutu hikah dah atas wuduk. Faham? Nak pergi ceramah jauh, ceramah dia ngecang. Nak umpamanya dia ambil wuduk paisa pun semua naik tu hikah. Siapa waktu wuduk tidur. Kejut tak kejut saya pilih marang. Dah atas wuduk. Dah atas wuduk ah. Pasal apa? Punggung dia orang naik tu hikah boleh ketuk. Kalau duduk. Kalau nak ketuk kan ni? Kaki tu. Faham tak? Maknanya dia kata kena sanggeng. Baru boleh ketuk. Maknanya kalau duduk gitu tak batal lah wuduk. Tak ada masalah. Tak batal wuduk. Walaupun kejuk marang tu. Jenera batu buruk kejuk. Marang tau. Tak batal wuduk. Kau belakang lah. Bukan depan tidur. Kau depan tidur. Kedah lapan marang. Pada kau libat bahan lah sungai dah dua-dua orang. Jadi gitulah. Pada hari lain pun kita ada dalam satu majlis. Macam majlis kuliah, majlis-majlis lain. Berasa ngatuk, betul tubuh lah. Betul tubuh. Duduk betul belakang, buat satu-satu benda. Ambil minyak angin. Sunat kot lah. Dia ni kalau ambil minyak angin, atas mata ni jadi cerah mata. Jadi sunat pula ambil minyak angin. Sebab dia kata apa cara pun untuk menghilangkan mengatuk sunat. Cara yang menasabah lah. Dia gitu. Babu maja api safari yaman Jumaat. Bab pada menyatakan musafir jalan jauh pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ya? 120. Kat mana? Adapun seksa. Dan adapun seksa orang yang makan riba itu telah merubah, telah meriwayat oleh Ahmad dengan isnad yang sahih. Dan Tabarani daripada Abdullah ibnu Hanzalah. Satu dirham daripada arta riba yang memakan oleh seorang laki-laki itu. Dan padahal ia mengetahui terlebih sangat daripada Allah Ta'ala. Daripada 36 kali berzina. Na'udzubillah. Berat sangat ni. Tak tahu jadi alung lah. Zaman dulu ceti. Cawak getih. Payung kepit silah tiuk. Pinjam 1,000 bayar 1,200. Lini ahlung. Kok anda lah. Ahsu ke apa ke. Jangan. Berat sangat. Kok tukang pinjam tu beri riba tu dah sedap. Kau tukar makan ambil utung kot riba kau parok lagi tu. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi dia seorang laki-laki. Daripada sahabat Nabi SAW. Telah membaca khutbahkan kami oleh Nabi SAW. Maka menyebutnya akan pekerjaan riba. Dan besar kelakuannya dan bersabda ia bahawa satu dirham. Ia mengena akan dia dirham oleh laki-laki. Daripada arta riba terlebih besar di sisi Allah pada dosanya. Dari 36 zina yang berzina akan dia oleh seorang laki-laki. Dikeluarkan pula oleh hakim dan baihaqi bermula riba itu 73 pintu maksiat. Yang terlebih mudah daripada itu seumpama bahawa berzina oleh laki-laki itu akan ibunya. Itu kata berat. Jangan makan riba. Beri hutang tak apa. Orang yang berhutang dia sunat beri hadiah. Sunat beri hadiah. Itu sunnah Nabi. Dan telah mengeluarkan oleh Tabarani takut oleh makan dirimu akan dosa yang tiada ampun akan diri itu tipu daya. Maka barang siapa menipu ia akan suatu Niscaya datang pada hari kiamat dan orang yang makan ia akan riba dan barang siapa makan akan riba. Niscaya dibangkit akan ia pada hari kiamat pada hal majnun. Majnun makna gila. Dibinasakan akan dia kemudian membaca Nabi SAW. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Artinya segala mereka yang makan riba oleh mereka itu akan makan mereka itu akan riba tiada berdiri mereka itu melainkan seperti barang yang berdiri oleh mereka yang membinasakan dia oleh syaitan daripada menyentuh maksudnya daripada mabuknya. Dan telah mengeluarkan oleh Isbihani daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda ia. Tetekala di jalan dengan daku pada malam Mi'raj telah lalu aku dengan kaum bermula peruk mereka itu antara hadapan mereka itu tiap-tiap seorang laki-laki bila mereka itu peruknya itu seumpama rumah yang besar sungguh telah cenderung dengan mereka itu berlapis-lapis atas jalan ahli Fir'aun keluarga Fir'aun dan bermula ahli keluarga Fir'aun itu dilentang akan mereka itu atas api neraka pada pagi dan petang. Sabda Nabi maka berhadap mereka itu seumpama unta yang dihalau yang tiada mendengar mereka itu dan tiada berakal mereka itu. Maka bila merasa dengan mereka itu oleh ashab demikian perut itu berdiri mereka itu mencenderung dengan mereka itu oleh perut mereka jadi sengit dengan sebab berat perut maka tiada kuasa mereka itu bawa sekuat-kuat hingga menyentuh akan mereka itu oleh keluarga Fir'aun maka dikembali oleh mereka itu akan sekalian mereka itu padahal berhadap mereka itu sama-sama dan membelakang mereka itu maka yang demikian itu azab mereka itu dalam barzah antara dunia dan akhirat. Telah bersabda Nabi SAW aku kata siapa mereka itu ya Jibril? Mereka itulah yang memakan oleh mereka itu akan riba. Pada satu riwayat baginya. Bermula perut mereka itu yang makan riba. Seperti rumah. Di dalam perut itu beberapa ular. Dilihat akan dia ular daripada luar perut mereka itu. Jadi orang kerja cari makannya dengan jadi ceti, jadi alung ni. Akhirat dia kayak gini. Allah jadikan perut dia besar rumah. Perut, kita besar kita lah perut besar rumah. Dalam perut tu Tuhan ubah ular. Kita bukan ular dalam perut. Ular dalam rumah semua lari dah. Besar patah semua. Ular dalam rumah. Panggil dah 991. Faham? Ha. Pertahanan orang mari, bomba mari. Nak, ingat ke terjun sela. Ular air baru. Nak, susah dah kita. Riuh damak kali. Akhirat Tuhan ubah ular di dalam perut. Ular akhirat sebut sama dalam hadis besar tekak uta. Tekak uta besar sikit pada peha kita. Ha. Besar-besar tu. Nah, kalau besar gini ular takkan panjang naici. Ular. Tidak jadi ular tak jadi wulu gitu. Tak tak. Mana panjang lah. Nah. Ha. Berpuluh-puluh. Katanya perjalanan sebulan. Ada hadis sebut perjalanan sebulan. Kita nak sampai dari ekor sampai ke ujung kepala ular sebulan. Lebih pada anak kondai. Nak? Anak kondai yang telang. Nak? Gitu saja. Duduk dalam perut. Daguannya al-palpah. Mudah ya. Al-palpah. Atta ibu anizambi kamanla zambalahu. Orang yang telah taubat daripada dosanya yang telah lalu. Maka jadi bersih pada ketika itu juga macam tak ada dosa sikit. Hak tinggalnya pada mulut orang kampung hidup sebut sangat. Dia dengan Allah ada. Faham? Dosa kita ni dua. Pertama Allah Ta'ala sebut. Yang kedua manusia sebut. Nah. Kita buat lari anak orang anak dara sehari orang sekali. Nah. Buat lari, buat pergi patah apa semua ramai orang tahu. Cerita. Kita pun taubat. Bila kita taubat, Allah Ta'ala ada sebut oh, dosa tu. Tak ada oh, dalam buku. Tapi orang kapung, kalau kita tabak, sebut lagi. Tak sakit ke orang? Dia bukan Tuhan ramai-ramai ni. Bang, orang tetap sebut. Tak usah hak uduh. Hak tak ada je reka. Ni hak tu kita buat. Kita taubat dah orang sebut kak. Sebab itulah dosa besar. Kalau kita ni, orang nak jadi molek dah. Kita bakit kak zaman uduh gitu. Bang. Ha, ni ramai menyakit-menyakit ni. Hak duduk surah masjid ni. Nak? Ha, nampak macam ingat duduk surah masjid. Daripada muda duduk masjid. Nak? Ha, berkitab, berdengar sama. Tapi kalau ada orang baru mari seorang, habisnya bakit. Nak? Ha, berkata, oh, comel budak ni mari comel. Tak ingat ni tak tu. Pakai jubah, pakai serbang. Budak ni, bersih aku tengok. Oh, Rasulullah kata kerana, hui, lening. Budak tahu dulu. Ha, anak lari orang. Akak jok. Faham tak? Nah, bukan dengan ayam, rebang-rebang, faham? Nah, habis ni bakit. Kawan tu jadi air dulu. Ha, ni putu ranggah duduk surai panggil. Kalau haji, haji polong. Kalau hajah, hajah kutilanok. Faham tak? Jahat ni. Orang tak tahu dah uduh dia, kita pergi cerita pula. Nah, cerita apa lagi? Tak ada dah. Dah kita tahu, tahu dah. Ha? Sipang lah. Nah, bola hati dah lah. Ha. Pasal apa? Sakit hati. Tengok orang jadi molek. Ada? Dia sakit hati. Kalau kita senang hati tak? Oh, bagus lah. Bagus lah. Tahu cerita dia. Nampak? Ha, tapi sipang lah. Kita ada cerita lah ke? Nah, semua ada story lah ke? Nah, ha, sipang lah. Cerita yang baik dah lah. Orang-orang. Melainkan orang yang memang bangga dengan kejahatan tu lain. Kita nak suruh orang takut ke dia, kita cerita. Memang dia nyamuk. Ha, tu lain. Kita senang sangat dia memang nyamuk. Tak? Ha, kita kena cerita yang buruk dia. Supaya orang berjaga-jaga. Dah? Ha. Dan pada satu riwayat, orang yang makan riba besar perutnya seperti bukit dan tiada dapat ia berdiri sekali-kali tetapi terganga mereka itu serta dilontar oleh malaikat di dalam mulut mereka itu dengan batu daripada neraka jahanam. Terganga tu. Terganga lah. A'udzubillah min zalik. Toke-toke alung, toke-toke ceti, toke-toke bank yang mengenakan riba. Akhirat dia mulut terangga. Mulut tu terangga, malaikat lepor batu lah mulut dia. Nak? Ha. Kalau lepor kacang rebuh boleh tahan, kunyak. Lepor batu dalam mulut, jeng. Nah. Ada pun orang yang meninggalkan semayang mafrubat. Semayang mafrubat ni semayang yang diperdukan. Sembahyang banyak. Nah. Sembahyang ada sembahyang sunat, ada sembahyang fardu. Ada sembahyang fardu ain, ada sembahyang fardu kifayah. Tapi kalau sebut sembahyang mafrubat atau sembahyang maktubah, sembahyang hak fardu ain hak lima waktu. Ada juga fardu kifayah. Tak masuk sini ya, iaitu sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah seorang dua padan dah. Nah. Ha. Tak masuk sini, tak kena seksa. Siapa yang meninggalkan solat jenazah, kena seksa akhirat tak. Cuma solat jenazah ni, orang yang tak semayang jenazah, dia rugi je. Pahalanya besar. Faham lagi? Eh? Macam kita lalu tepi jalan, orang bagi fitih. 50 ribu seorang. Lalu 50 ribu. Kita dah ambil. Kita rugi lah. Tak? Ha, rugi. Tak ada masalah. Anak kita tak jadi nyakit. Kereta kita dah jadi punah, dah ambil. Tapi bila kita ambil, betul lah, RM50,000. Begitu juga dengan solat jenazah. Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Dalam hadis yang terkenal, Nabi kata, barang siapa yang melawat orang mati sampai disemayangkan mayat tersebut, maka dapat bagi dia satu qirat. Nampak? Waman syahidaha hatta yudfana falahu qiratan. Barang siapa yang ikut pula mayat sampai ke kubur lepas mayang, maka dapat dua qirat. Qila rajul, qila ya Rasulullah. Seorang laki-laki kata, wahai Rasulullah, qirat ni banyak mana kak? Qirat-qirat ni banyak mana? Nabi kata, al-qirat mislu Uhudin. Satu qirat sebesar bukit Uhud. Maknanya kalau siapa yang semayang jenazah, dapat pahala besar bukit Uhud. Bukit Uhud ni ada tinggi bukit besar. Ada lah. Tapi besar sikit. Ya, dia lebar gitu. Tak? Ha, ni hitam. Batu hitam. Ha. Perangan si mati. Ada ni umum lah. Ha, ni umum. Maknanya atas dasar umum. Mana siapa yang melawat jenazah mayat Islam, nak kemudian disemayangkan mayat itu, kirok boleh. besar palanya Bukit Uhud, besar Bukit Uhud. Tak, berapa kilo? Ribu kilo asal Bukit Uhud. Tak. Ha? Tiala apa kilo tiala? Tiala hok. Hok muat barang. Tahu tak apa kilo? 22,000 kilo. Tu. Ha, cikgu buat tiala itu. Ha, ha, tengok tulis di body. Tahu belaka dia. Nah, mak awek tahu kok. Neh. Ha, 22,000 kilo tu. Dah Bukit Uhud. Nak banding dengan tiala jadi macam ke puting colok. Faham tak? Besarlah pahala semayang jenazah. Dah. Cuma ulama kata orang fasik, orang hok dok malu kepada orang, orang suka buat maksiat, orang lakukan kezaliman terang-terangan dok taubat, jangan semayang ramai-ramai. Jangan nawak ramai-ramai. Nak hak nangin nawak ramai-ramai orang yang segan korang. Faham? Ha, buat dosa, buat dosa belaka, tak ada orang tak buat dosa. Tapi segang. Kalau orang tengok, boh. Nak. Ha, tapi kalau buat dosa, bangga depan orang ramai. Dan ni bangga tu. Nak peluk atau mutus sikap, depan orang ramai kan? Bukan lalu dalam gua. Depan orang ramai, depan surah. Depan tu imam. Depan tu imam, awak, awak. Awak dalam seluruh ni leh. Nak. Tu imam berhenti sebelah nak kat. Dia berhenti sebelah, skuter buruk. Hak sini ada belakang gitu kaki. Dia pun berhenti tak imam pun tengok Allah. Dok nikah warna ni boleh pergi rata riti ni. Tengok dalam hati lah nak kata tak berani. Nak tengok aja. Ada hak ni dia tengok. Assalamualaikum tak imam. Ha gitu lah. Tak imam pun tengok lagi. Dia berkata nak sorang. Nak nak nak nak. Haa punah janah tak imam gitu. Maknanya tak ada malu. Tak ada malu. Nak. Ha tu dak nawak ramai-ramai. Awak maksiat, tunjuk korang pula. Macam nak TV tu. Joget eh? Dengan dedah arak, dengan kepala dak pakai tudung, dengan celup rambut, dengan pusat jelai, dengan belah kat peha. Belah kat dada, tapung situ, robek sini. Nampak macam anak he. Nah, dak anu sikit. Kau tarok, kau joget, kau sorok, kau joget. Nah. Ha tu tak ada maruah. Faham? Lepas tu dia panggil orang yang tak malu buat dosa. Orang awak lalu buat dosa ni kita semua buat kot dosa. Tapi belakang lah, depan warok. Macam tu penali laku lho. Faham? Ha, belakang orang siap lah kita. Ha, tu orang panggil orang jaga lagi maruah. Nak? Orang yang kalau mati, orang nawak ramai-ramai lagi. Bukan tujuan nak hina mayat. Supaya orang yang perangai macam dia rasa insaf. Nak? Ha. Pernah ada seorang penagih dadah mati. HIV. Dia suruh kita baca talking. Kita pergi lah. Tak tahu penagih dadah. Nak? Ha? Pergi baca talking. Kita tengok mana. Hak muka-muka, hak duduk kubur. Balik komai tendang. Hak lain doktor lah ke? Faham lagi? Hak pegang cok uyu ayam kali. Pegang cok. Gitu pegang cok. Kata buat apa pula gini eh. Sudah baru tahu. Nak. Ha. Rupanya mayat HIV. Nak. Kita tak tahu. Nah. Takkan nak tanya mayat. Mayat HIV. Kalanya gitu. Nak. Tak boleh lah. Aik je. Tengok dah. Ada. Masa nak apa tikor kita tu dua kali lah. Tikor bila kita buat gini. Dia gelulung balik. Kita buat gini dia gelulung balik. Dia panggil tu. Kata bila nak sudah gini aku nak baca tukin bila. Faham tak? Ha ni cerita. Ha lala tarik seorang kot ni. Tarik kang ke tangan. Lepas gelulung lah tarik ke tak. Ada sakit tunggu. Dua orang yang saja. Kalau tak silap dah hak bukan doktor. Kita dengar seorang lagi. Nak. Ha. Rupanya mati HIV. Hak mari tolong tengok kubur orang kapuak mucel. Tak. Gali mau lari gitu. Eh gali pun radia kot. Tak, kubur pun awal-awal sengit kubur. Nak puak sengit kali. Tapi bagus dia, mana kerja sama. Turun habis lah. Leh, doktor pakar, doktor kulit, bagian hidung, doktor sengat, macam-macam beseng. Nak, dengar khabar malam tu ratik, support dia juga. Nak, cuma terimam seorang je. Awak tak cocok. Awak lain cocok belaka. Nah, dah tak anda, dia tak anda tali. Mari juga terimam seorang tali. Nah, kaki cocok. Dengar khabar support dia belaka. Neh, ha, tu malang lah. Tapi memang betul. Neh, ha. Orang yang tak malu dengan buat maksiat. Segi orang zalim, orang lakukan kezaliman, orang yang tidak menghukumkan hukum di atas muka bumi sebagaimana yang diturunkan dalam Al-Quran. Allah suruh potong tangan dia, pakai bayar denda. Allah suruh rejam orang yang berzina, watang satu watang dia, pakai 500 riyal. Nah, Allah suruh maknanya haramkan judi, dia buatkan hina. Allah suruh haramkan arak, dia bina kilang arak. Allah suruh buat macam-macam perkara kebajikan, dilarang qiyamul lail, dia tak benar tazkirah, tak benar ceramah, pakai serban buang sekolah. Nah, ini orang zalim lagi. Tak boleh nawak juga ramai-ramai. Tak, sekiranya mereka benar Islam, mengucap dua kalimah syahadah, tak boleh nawak ramai-ramai. Maknanya kita kena tunaikan fardu kifayah. Dia orang Islam, cuma kita nak beri kesedaran kepada orang lain. Faham tak lagi? Nah, itu tujuan dia. Bukan nak hina mayat. Mayat tetap Islam. Walaupun mayat tu kaki gocoh orang, nombor ekor dalam kocek sama berjudi, dia tetap orang Islam selama tidak batal akidah dia. Cuma sunat kita dok layang ramai-ramai supaya geng kita tengok orang siangnya tengok mamat mati yo. Orang pakat dok gi belaka ni mikir tak mau main dalam ekor. Nanti dia ada buah kesedaran. Faham tak? Sebenarnya pemulawan ini untuk islahkan manusia. Tujuan untuk memperbaikkan manusia. Bukan... Macam anak kita lah, masyarakat ni. Kita dengan anak kita, kita pemimpin negeri. Anak kita ni rakyat. Kalau anak kita hok bekek, hok keras kepala seorang, hok nakal, hok babi dak dengar kata, faham tak? Kita dak beri kehendak dia. Hok lain kita beri belaka. Faham? Dia nak suruh beli basikal baru, kita dak beli. Nak suruh beli es krim, dak beri. Nak beri tak piti, dak beri. Beri makan nasi saja. Nah, orang lain beli baju baru, beli yo-yo, PlayStation, Xbox. Faham? Dia dak beli. Tujuannya supaya adik-adik orang lain sedar dia ni kesalahan hak ni bukan ayah dak berahi, pasti salah dia suruh semayang tak mau semayang. Dia ada sebab. Sebab tu nak hukum anak, pertama sekali syaratnya kena beritahu kepada dia sebab apa dia kena hukum. Kalau hukum tanpa sebab haram. Nak pukul saja kepuk kepak kepuk kepak pukul dah punya salah, kabur salah dia dulu, barulah pukulan itu menjadi pelajaran. Kalau salah pula tahu benda, nak pakai bahang selalu. Dah mana pelajaran? Tak ada. Cuma seksa semata-mata. Jadi orang meninggalkan semayang itu setengah dari seksa itu seperti ular, seperti warik daripada Nabi SAW. Bersabda ia, barang siapa merengang-rengangkan ia daripada semayang lima waktu ini, nescaya diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksa. Allahu Rabbi. 5 perkara di dalam dunia dan 3 perkara pada ketika mati dan 3 perkara di dalam kubur dan 3 perkara pada ketika keluar daripada kubur. Orang yang tak semayang, orang tinggal semayang, 15 perkara, 15 jenis seksa duk tunggu. Kalau pesalah dunia ni 2 seksa. Bang, pesalah ini dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan 2 sebatan. 2. Jara 4 tahun, sebab 2 jenis seksa. Orang tak semayang 15. Oh, parok dia. Sebab dia parok pada curi. Dia parok daripada minum arak ni. Dia jahat daripada telang pi kuda ni tak semayang. Teruk lagi dia. Sebab tu dalam hukum hudud, kalau Islam memerintah di Malaysia, berat sangat orang yang tak semayang. Kalau mencuri potong tangan, merompok dan samun potong tangan, potong kaki. Minum arak isak dadah 40 rotang. Berzina 100 rotang. Tak semayang hukuman mati mandatori. Dia jani yang paling besar, penjenayah yang paling hebat. Lepas daripada sembah berhala, tinggal semayang besar. Nah, jangan main tinggal semayang. Habis tak pakai belaka. Nah, jangan tinggal semayang. Rempik-rempik lah semayang, jangan tinggal. Nah, amu makrok-makrok lah, roka-roka lah, semayang 5 waktu. Tak ada kurang. Nah, amu minat futsal, main futsal 5 waktu, dah ditinggal. Aku minat hiburan, tak ada masalah. 5 waktu jangan tinggal, balik awal. Tinggal terlucuk nama Islam daripada IC Maika. Sebab nak letak Islam pada Maikat, mesti ada sembahyang dulu. Tak ada sembahyang, tulis Melayu saja di IC. Minta kerja borang JPJ, tulis Melayu. Bapa tak tulis Islam? Nah, awak jabat kata, saya tak sembahyang, sebab tu saya tulis Melayu. Dia kata gitu. Gawal jabat pun kata, kalau gitu saya Melayu juga lah. Saya pun musyarat sibuk-sibuk dah semayang juga. Dah semayang Melayu sudah. Sebab dia rukung lah. Semayang rukun Islam. Ada rukung, adalah Islam. Tak ada rukung, tak ada Islam. Tawah rukung haji. Tak ada tawah, tak ada haji. Nak hal lain buat belaka. Melata bukan kata 70 T. 70 ribu T. Mana? Buku di Arafah 6 tahun. Tak balik sama. Bermalam di Mina 3,000 malam. Tawah ya dok. Bukan haji. Pasal tak ada rukun. Tawah kan rukun juga. Gitu juga dengan Islam. Dia ada rukun. Kalau tak ada semayang, tak ada Islam. Batu kau puas suami dia tak mau semayang, boleh minta basah. Mahal lagi. Tapi kalau suami dia cacat, tak boleh minta basah. Suami dia cacat. Tak. Kaki kudung, tangan kudung, umpamanya. Nah, main bunga api. Kudung kaki tangan. Nah, nak tunjuk ke bini bunga api terer sangat. Lepung bahang ngecumbung, putus tangan. Putus kaki. Lepas tu nak minta cerai, tak boleh. Ha, tak boleh. Tapi kalau tak semayang, boleh minta pasal. Sebab kita tak mahu mengandung anak benih yang orang tak semayang. Dia terlibat dengan kita. Dia suami kita, benih dia masuklah rahim kita. Mana boleh kita nak kandung benih orang yang lawang Allah Ta'ala. Alih. Kita kena jaga rahim kita. Faham lagi ke puan? Minta pasal. Biar ada answer pun, cari awak semayang. Nak? Betul jangan gaduh lu ni. Ni gaduh. Lelaki main minta, kenang selalu. Cek kot dulu tanya dia. Kawan-kawan kerja dia tanya dia, semayang ke tak? Semayang tak apa. Biar janggut pun. Faham tak? Ni tunjuk tambuh mak, tak imam. Biar tak imam tambuh. Apa? Geli ada janggut. Faham tak? Tok imam lah bagus. 5 waktu semayang. Berkat kita jadi isteri Tok Imam, isteri Tok Bila. Faham tak? Tok Bila tukang panggil orang mari surah masjid. Besar pahala dia. Kita pahala kurang puan kurang dah. Tupang pahala lelaki kita Tok Bila tak? Tok Imam. Nah. Jadi pahala orang semayang. Nah, dia ketua. Dalam semayang jemaah dia JKK. Faham? Ada. Nah. Maka ada pun segala perkara yang di dalam dunia, seksa yang dalam dunia daripada 15 perkara, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Amin. Masih. Soalan yang pertama. Boleh ke tidak orang yang uzur mengerjakan solat sunat sedangkan air kencing sentiasa keluar dedas? Setakat yang saya tahu, wuduk hanyalah boleh digunakan untuk satu solat saja. Solat sunat yang dimaksudkan itu adalah solat ba'diyah dan qabliyah. Masalah sekarang, masalah dedas. Dedas ni air kencing tak berhenti. Walaupun kita berhenti kencing, dia nitik juga. Kita air rokok, nitik. Tai sujud, bangun daripada rokok, bangun daripada sujud, nitik. Walaupun tak banyak. Dalam keadaan biasa, keluar air kecil ni batal wuduk. Nah, di antara perkara yang membatalkan wuduk, iaitulah al-khuruj min sabilaini. Keluar suatu daripada dua jalan, depan atau belakang kemaluan. Orang yang dedah, air kecil tak berhenti. Nah, cara dia gini. Semayang fardu hanya boleh semayang saja. Sekarang masuk waktu isyak, kena ambil wuduk lain. Biasanya dedah orang lelaki. Orang puan istihadah, darah tak berhenti. Lelaki dedah. Nah. Jadi kalau kita ambil wuduk untuk semayang maghrib, bang maghrib baru boleh ambil wuduk. Sekarang masuk waktu isyak, batal wuduk tu. Faham lagi? Tapi syaratnya mestilah bila kita masuk waktu, kita kena basuh kemaluan dan ikat dengan kain. Nak? Ikat dengan kain, ikat dengan plaster kau anda lah, salotik ke? Nak? Ha. Tamu we to be. Neh? Plastik ke buk? Plaster sin tak apa. Tamu we to be. Nak? Dahang je. Kita yang kita pun ambil wuduk dan kita semayang. Bila kita semayang, dalam semayang maghrib, tubik juga. Soh semayang. Ha, tu kaedah dia. Tapi kalau tak buat gitu, keluar dalam semayang tak soh. Ingat cara dia. Orang yang air kecil tak berhenti, yang pertama masuk waktu baru boleh ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk, masuk waktu basuh dulu kemaluan. Basuh, ikat dengan kain. Nak? Ha? Orang dulu-dulu dia buat dalam kitab kekoh, perca kain ikat. Nak perca kain ni siap kain buruk lah. Zaman ni mudah. Ada apa? Ada kapah, ada apa tak? Ha, baik. Bila kita lepas pada baruk, kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, semayang maghrib. Dalam semayang maghrib, keluar air kecing ke tak keluar, tak batal semayang. Dimaaf bagi dia kerana dia orang sakit. Nampak dah? Sesat masalah tu faham dah. Dah sunat ke mana? Kalau sunat dah apa? Walaupun bergenang air kecing, boleh buat sunat. Faham lagi? Tapi masuk waktu isa, kena buang baruk tang tu, kena basuh semula, ambil uduk semula, baruk semula. Faham tak? Baru boleh semayang isa. Semayang sunat, tak apa 1000 rakaat pun. Tak ada masalah. Ini bagi dedah yang tak bererti. Adapun dedah yang bererti, tak ada masalah lah. Umpamanya sejam masa maghrib, dia bererti 10 minit, keluar 5 minit. Berhenti 20 minit, mari 2-3 titik. Jadi semayangnya tak payah buat macam tadi. Semayang pada masa dia berhenti tu. Faham? Dia berhenti kan tak ada air cing. Macam itulah. Ambil wuduk macam biasa, semayang tak payah pakai baru. Pasal dia tak keluar. Nak? Semayang jamak. Maksudnya kita ikhtiar. Kita pakai kau yang mengatakan dengan dua semayang, dua kali wuduk. Dua kali basuh. Itu satu pendapat. Nak cermat pakai kau tu. Soalan yang seterusnya. Bagaimana orang yang semayang tapi tak mau belajar ilmu tauhid, tak tahu masalah akidah, macam mana semayangnya diterima atau tidak? Baik. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah dan dia tahu makna dua kalimah syahadah secara ringkas, iaitu aku naik saksi tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu memangnya Rasulullah, maka semayangnya pada umum sah dan diterima oleh Allah, melainkan sebab-sebab lain. Kemudian wajib orang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia kena belajar ilmu tauhid supaya syahadah dia itu kekal berpanjangan. Nah, macam orang yang jahil semayang, dia tak lakukan benda yang membatalkan semayang, tak batallah semayang dia. Tapi wajib dia pergi belajar agama supaya lain kali dia tak buat perkara yang membatalkan semayang. Ataupun kalau dia terbuat, dia sedar. Sebab dia ada ilmu. Bila juga orang yang mengucap dua kalimah syahadah saja, tak jadi kafir. Faham? Tapi wajib dia pergi belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu yang menyempurnakan akidah dia. Ilmu yang menjaga akidah dia daripada rosak. Faham lagi? Ha, jadi dengan ada ilmu tauhid, dia dengar, dia tahu benda-benda yang salah, pegangan yang salah, hak mana hak betul, maka lebih terjamin syahadahnya kekal bersamanya sampai dia mati. Jadi tetaplah dia diterima oleh Allah walaupun dia tak belajar ilmu tauhid. Syaratnya dia tidak ada buat perkara yang membatalkan tauhid. Tapi dia rugilah bila tak belajar ilmu tauhid. Kita tidak faham. Nah, kadang-kadang kita buat benda yang merosakkan akidah, kita ingat tak ada apa-apa padahal kita rosak dah. Nah, ha, sebab itulah contoh sama macam orang semayang. Tak mesti orang jahil bila dia buat segala 13 rukun Tuhan tak jadi tak sah semayang. Sahlah lah. Dah benda kurang lagi. Kurangnya dia kena pergi belajar. Takut lain kali dia buat tersalah kan. Tak, pergi belajar lah. Neh? Ha. Orang jahil kena buat benda yang tak betul baru rosak semayang dia. Selama mana dia buat tu, walaupun pakai serkat jarang tapi betul belaka, ha, sah semayang dia. Tapi biasa sekat jarang, dah selamat. Macam ras kekuk ikan lah. Dah ambil sekekuk tu, sekuk dalam sawah. Lepas tu gagal dengan tangan. Kapuyu, hok kepik, boleh lah. Nah, biasa dah selamat. Nak boleh bahan diuloh. Nak boleh. Nak, tak kaya kapuyu tak mau. Nah, oleh kaum-kaum katok ada tu. Bekok netong dah tangan. Gitu juga tauhid saja, akidah mengucap kalimah syahadah saja, dak gi belajar pula. Nak takut dak terjamin. Apa maksud hadis Nabi kata, ada akan ada satu kaum yang pandai baca Quran tetapi tidak melewati kerongkong mereka, hanya sekadar baca. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar daripada busur. Hadis Sahih Muslim wal iazabilah. Maksud hadis ini pada zaman akhir zaman nanti, manusia yang pandai bercakap tentang Islam tetapi amalan mereka itu bercanggah dengan Islam. Itu maksud dia. Macam sekarang dah bercakap Islam. Nah, bila time Maulidur Rasul, sibuk dia lah sibuk. Bang, Muhammad lah ikutan kami. Muhammad pemimpin agung, penuh spanduk. Lepas tu orang tanya dah hukum wuduk mana? Tak boleh buat, tidak relevan. Ni buat ni. Nah, time Muharram sibuk dia awal Muharram. Nah, tak dangkok kan? Padahal sambutan awal Muharram ni bid'ah saja, bukan wajib. Nah, haruslah kalau tak ada benda yang haram. Oh, hebat sambutan awal Muharram. Cerita tentang hijrah. Nasib pun cerita hijrah juga. Nah, siapnya pakai baju Melayu dengan sokok bila sampai musim hijrah. Tapi dia juga nah, yang mananya menganjurkan benda-benda yang haram. Menganjurkan joget dan sebagainya yang Nabi marah. Jadi, capu bimbo kali. Nasi putih comel dan nanak, bubur tayak yang munah pula sepurung. Faham tak? Putih nasi putih, tiga cupok, nanak putih lepu. Bukan kata beras cak arnak, cak kasawari. Comel sungguhlah beras. Nak, molek dengan puyuk tiga cupok. Ambil tayak ayam munah sepurung, gaul dengan nasi. Jadi gua ni, sedap makan. Jagu, dah boleh makan. Gitulah. Nah, jadi bolok wak habis. Nah, ni maksud sekarang. Ini memberi pesanan, batu wajib. Bagi pemimpin-pemimpin orang yang berkuasa dalam negara atas muka bumi sekarang. Sama dia kuasa dia di bidang ekonomi, kuasa dia di bidang penyiaran, kuasa dia di bidang perundangan dan sebagainya. Balik kepada ajaran agama sebelum terlambat. Nah, dah mati tak ada kira menteri ke habis bawa sama-sama ngadap muka wanaki. Dua orang tu saja yang hebat. Saya ada baca tentang hari kiamat. Apa makna yaumul arq? Hari penentangan. Hari diperlihat amal perbuatan manusia. Jadi bagaimana orang yang bertaubat adakah dikira hari penentangan? Yaumul arq ni hari dipamer. Maknanya pameran besar lah. Kalau kat kita juga pameran besar-besaran. Pameran besar-besaran ni macam tunjuk baliklah segala apa. Nah, tapi maksud pameran di hari kiamat, iaitu hari dipamerkan semua kelakuan manusia yang dikerjakan di dalam dunia. Rekah-rekah cerita. Kita ni contoh banyak benda lah. Tuhan beri benda yang Tuhan beri pinjam. Kaki, tangan, mulut, lidah, perut, kemaluan, kulit. Macam-macam. Telinga, mata. Kita ambil contoh mata. Mata ni Tuhan beri kepada kita. Kita boleh tengok sebarang benda yang kita nak tengok. Gambar color boleh tengok. Hitam putih boleh tengok. Nak tengok muka orang aling, pergi tengok muka orang aling. Nak tengok muka orang nyanyi, buka salah orang nyanyi. Kita juga telinga. Telinga kita nak dengar Quran, dengar Quran. Nak dengar orang ngopak, pergi dengar orang ngopak. Pilihlah. Tapi hari Arak ni, segala yang kita tonton akan dicuci filmnya di hari kiamat. Filem tu tunjuk. Kita diri atas kandang. Dia sebut nama. Sipulan anak sipulan naik di atas kandang. Wasalah. Cokoh gitulah. Sebab dia mahkamah so. Macam kita kan. Naik duduk depan. Nak. Ni sipulan bin sipulan. Umum. Orang hak bawah di padang masyarakat. Pok dari aku. Anak dari aku. Ngakulah dah kena. Nak. Lepas tu malaikat pun kabar bagian mata. Matamu melihat gini. Tengok muka orang aling. Tengok Quran. Tengok kitab. Tengok langit. Tengok laut. Membesarkan Allah. Nah, maka balasamu syurga. Hak bawah ni suka. Allah anak aku masuk surga dah. Anak tak nak dari aku masuk surga dah. Bangga pergi bawah. Itu hari Arab. Hak jenis mata tengok dak walik pula. Tunjuk lah. Tangan buat dak walik pula. Nah, tunjuk habis. Mana tayangan slide. Yang paling besar yang duduk, yang semua manusia akan tengok seorang demi seorang. Umat Nabi Muhammad dipertontonkan dulu. Nah, umat Muhammad dulu. Nah, nabi-nabi lain ada belakang. Belakang sekali 70,000 lapis pagar malaikat takut lari. Bumi yang sangat putih, berhimpun. Allah jadi hakim, hakim yang bijaksana, yang paling adil. Nah, tunjuklah gambar kita buat uduh-uduh. Nah, tunjuk bahan piti. Nah, patutnya boleh 300 makcik ni. Dia bahan ke dia 200, we ke makcik 100 ke. JKK. Ada. Umpamanya. Cara mula. Tunjuk balik. Malainkan yang kita taubat dah di dalam dunia, maka hak tu dah tunjuk. Hak tu hanya ada fi ilmillah, di dalam ilmu Allah Ta'ala. Malaikat pun tak nampak dah, manusia pun tak dengar dah. Lepas tu lebih taubat. Dan kita taubat, tak ada orang akan nampak salah kita. Akhirat kat ni, dunia orang nampak, orang sebut sama. Akhirat orang tak teringat, pasal ada Tuhan padang. Malaikat pun tak sedar. Yang tahu kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tahu, tak ada lupa Allah Ta'ala. Tak. Jadi sebab itulah taubat dulu, hari perhitungan tidak akan ditunjukkan salah kita lagi. Itulah maksud dia. Minta keterangan tentang tanah wakaf. Pendek-pendek cerita, wakaf ni maksudnya kita putuskan, kita bertikan milik kita jadi milik Allah selama-lama. Lepas tu wakaf ni bahasa Arab, wakaf pun. Melayu panggil wakaf. Nah, wakaf maknanya berhenti. Kalau orang ngaji Quran, wakaf berhenti lah. Nampak? Berhenti lah. Buat apa mudah wakaf? Buat apa tak berhenti? Wakaf tu maknanya berhenti. Dan tepi jalan yang berhenti lu tak wakaf? Wakaf tu bahasa Arab. Melayu berhenti lu tempat berhenti. Wakaf tepi jalan tu tempat berhenti. Kau panggil wakaf ke? Tanah wakaf, asal tanah kita. Tanah kita, pak kiamat lah anak tunang kita. Lagi tak jual tak? Tiba-tiba kita kata, aku wakafkan tanah ini menjadi masjid kerana Allah Ta'ala. Maka tak pada tarikh tu, berhenti dah tanah tu jadi milik kita. Itu maksud wakaf. Faham lagi? Bagaimana nak didik? Benda pula ni. Jadi diri yang betul. Ini panjang lah cerita. Nah, semula dah lah. Soalan yang umum seperti ini, jawapannya dalam kuliah-kuliah lah. Apakah kaifiat pakai celok dan hukum? Tak banyak kaifiat pakai celok ni. Cuma sunat pakai celok, dia mencerahkan mata. Kita dah amal labu mata. Yang sunat bos sekali orang lelaki pakai celok, ikut sunnah. Rupuan pakai sedu. Orang lagi yang tak pakai sedu, kemar mulut tengok muka. Biar mahal pun. Sedu hok 150. Tu imam pakai. Tengok luga. Sunat pakai belah kanan dulu. Dan akhbar bercelok pada ketika sakit mata, kerana boleh mengubat penyakit mata. Soalan tentang jamak qasar dan tentang bermukim. Jamak kita ipung semayang asar sekali dengan zuhur, maghrib sekali dengan isyak. Kali asar buat dalam waktu zuhur sekaligus, jamak takdim. Isya buat dalam waktu maghrib dulu, jamak takdim. Masuk waktu zuhur tak semayang lagi, niat nak semayang dalam asar. Masuk asar baru semayang zuhur dengan asar, jamak takhir. Mudah. Qasar ni semayang yang 4 rakaat saja, buat 2 rakaat. Iaitu untuk orang yang bermusafir. Orang mukim hanya boleh jamak dalam mazhab Syafi'i, iaitu orang yang jamak sebab hujan lebat. Boleh. Kaedah je akan datang. Jangan pakai buat je, tak jadikan. Mazhab lain, jamak kerana sakit. Berat sangat nak ambil wuduk 2-3 kali. Tak, nyakit berat. Maka sekali ambil wuduk. Dan sekali semayang dalam satu waktu, boleh jamak. Faham? Itu mazhab lain. Nak buat, kena taklid pendapat ulama mengatakan, sakit berat, boleh jamak semayang. Dalam mazhab Syafi'i, dah ada. Faham tak? Ingat tu, lain kali tanya sakit berat dah. Dalam mazhab Syafi'i, kena masuk waktu tak. Kita payah nak berusaha, nak ambil wuduk, nak apa, sakit sangat. Sekaligus semayang zahur dengan asar, pasal kita sakit. Tapi dalam hati, aku ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh. Kata gitu dah lah dalam hati. Boleh kita jamuk kerana sakit. Sakit berat lah, jangan sakit gigi. Ha, bahan jamuk takding. Nah. Lintasan syaitan, beri keterangan lebih terperinci. Terperinci sama dah duk sebut. Lintasan syaitan nak kenal gini. Apa benda yang datang dalam hati, suruh buat benda yang haram, itulah lintasan syaitan. Kalau kita tak layang, tak dosa pun bagi kita. Hanya lintasan semata-mata. Nak? Ha. Soalan seterusnya, dalam kehidupan seharian, solat lima waktu tak pernah tinggal, tapi bacaan dalam solat tak pernah betul. Penjelasan. Baik, semayang tak tinggal dah, baca tak betul. Gini, dalam bacaan dia ada bacaan yang rukun, ada yang bukan rukun. Yang rukun ni iaitu takbir, Allahu Akbar yang mula-mula takbir. Kemudian Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam. Pak ni saja rukun. Jadi mesti betul pada takbir Allahu Akbar, mesti betul pada Fatihah dan mesti betul kepada tahiyat akhir iaitu at-tahiyyah sapa Allahumma salli ala Muhammad dan mesti betul assalamualaikum. Hak lain tak perlu lagi dak tu. Dak batas sembahyang. Faham? Tapi kalau kita baru lagi belajar, tak betul lagi sebut, walaupun Fatihah, sah semayang, cuma tak boleh jadi imam. Faham? Tak boleh nak sebut lagi huruf ra. Faham? Ha. Pasal petang tadi baru start insah. Malam belum pergi malam. Mak rempik, pagi ni insah. Baru betul Quran, tengah hari tadi baru betul bismillah. Wairih itu, wairih magadu, sah. Sah semayang. Faham tak? Pasal apa? Baru lagi. Syarat, orang yang baca salah, sah, dia belajar. Dah kata baca salah tak sah? Sebab dia tak belajar. Siapa tanya semayang, baca salah, tak sah. Lepas tu belajar, malah belajar, pergi betul. Nah, ha, lepas tu kita pergi belajar. Bila pergi belajar, tak betul pun sah juga. Cuma tak boleh jadi tu imam je. Faham lagi? Di maaf. Lepas tu kelebihan hadir kuliah ni banyak. Kalau kita semayang banyak orang tak kena, Tuhan maaf lagi. Pasal kita dalam belajar. Faham? Tapi kalau malah belajar, beratlah kita. Nah? Dalam masyarakat kita terkenal dengan permainan kutu, adakah salah atau betul? Jawabnya, adakala salah, adakala betul. Cara permain kutu ni namanya kutu, yang sebenarnya hutang. Hutang tu lah. Tapi teknik baru dia panggil. Nah? Teknik baru dia panggil kutu ni. Sebenarnya hutang. Kita hutang duit orang, cikgu. Tak? Hutang ngemu 100, ha. Nah, bayar kat gigi lah. Bulan depan. Faham lagi? Dah faham apa panggil kutu? Pasal dia seroliknya orang puan main. Orang puan. Paling dia ada kutu. Orang panggil kutu. Ha, gitu. Ni sejarah dia. Ha, tak? Ha, ha. Jangan marah pasal cooking kata profesor tu. Nah? Ha. Jadi nak suruh jadi halal, masa kita dapat, kita pinjam mula-mula, dapat nombor satu, faham lagi? Masa kita orang, kita main tiga orang. Tak, kita dolar lagi tiga orang. Nah, kita main. Jadi kita dulu-dulu naik nama kita, masa dolar wika kita tu, dolar pun kata gini, aku hutangkan kamu RM100. Nah, dengan bayaran bulan depan. Umpamanya lah. Nah, kita jawab, saya terimalah. Saya setujulah. Baru sah ambil duit orang makan kutu. Ni kau lolo-lolo gitu mana boleh. Betul semula. Kalau lepas-lepas kan ni lah kita lepas banyak-banyak. Faham lagi? Kata lagi tu. Saya hutangkan duit awak 100. Saya setuju. Kita boleh ni. Mari pula duit. Saya hutangkan awak RM100. Bayar bulan depan. Saya setuju. Saya terima. Atau saya reda. Atau saya terimalah hutang dengan awak seperti yang tersebut itu. Terpanjang sikit. Nah. Lepas tu time bayar ke dia pula bulan depan. Ni saya bayar hutang awak RM100. Ha, gitu. Nampak lagi? Bukan tak boleh. Cara tak kena. Nah? Ha. Ada benda yang, banyak benda. Lepas tu kita belajar ni sudah rugi. Jadi ada nasi. Ha, tak? Ada nasi pula. Dalam mari dengar. Tak kena tekek dah. Nasi pula, wak adik. Nah? Ha. Masyarakat kita ramai yang ambil wang ihsan. RM200. Adakah halal jika kita makan duit itu? Tengok tujuan. Duit ni duit rakyat. Tujuan dibuat untuk dibagikan kepada golongan yang tidak bernasib baik. Orang miskin, fakir. Oh, halal lah. Tak? Eh? Boleh lah. Eh? Ha, orang miskin dan fakir boleh. Tapi jangan tipu lah. Tak? Ha, cikgu besar tulis miskin juga. Tak? Tok laki ada tulis itu. Tok laki mati dah bahan rimah. Ha, ibu tunggal boleh pulak 200. Tak? Ha. Soalan seterusnya, bagaimana niat apabila bersedekah untuk si mati? Kita sedekah untuk si mati, kita wi kepada orang ketik minta sedekah, pun tak terima, wi RM10. Kita niat dalam hatinya, inilah sedekah daripada ibuku, kata gitu. Inilah sedekah daripada bapakku, kata gitu. Nah, kalau kita nak jadikan dia, seolah dia yang bersedekah. Faham lagi? Itu secara lagi, aku jadikan Allah, ya Allah jadikan pahala sedekahku tadi kepada ibuku. Ha, boleh tak? Nah, dia gitu. Bila kita bersedekah dan berniat untuk si mati, adakah kita turut dapat ganjaran? Orang tanya dah, wama dah. Orang tanya ulama-ulama. Di antaranya Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haythami rahimahumullahu ta'ala jawab dalam fatwa masing-masing, iaitu fatwa Nawawi dan fatwa Ibn Hajar, dapat juga kita tak kurang sedikit pun. Yang kita beri korang ni, hak kita habis duit dunia. Kita ada 10 riyal, pergi kat ceramah, wih 5 riyal, kita tinggal 5 riyal. Lepas tu dunia. Barang akhirat Tuhan wih banyak. Tuhan bukan kerajaan dunia. Kita beri korang hadiah untuk ibu bapa kita, kita tetap dapat macam tula juga, sama banyak dengan yang kita hadiah kepada ibu bapa kita yang telah mati. Soalan terakhir, boleh ke suami isteri menukar gambar MMS yang seksi-seksi bila berjauhan? Orang ni pula ni. Bolehkah kita bermasam muka dengan orang yang sombong bila diberitahu perkara yang haram dia buat tak tahu? Baik, orang yang tidak memperdulikan agama, maka bolehlah kita pulau dia, bukan pulau tubuh badan dia, dengan niat untuk memberi peringatan dan keinsafan kepada dia. Nah, guana yang mu tak berahi, tak suka, mu boleh tengok tu duduk, mu tak duduk kat dia. Kedak berahi pasal dia pergi. Larang dah berjudi-judi juga. Larang minarok-minarok juga. Aku tak suka lah. Jadi sambung dengan orang yang sambung dengan hukum Allah, sadakah kan? At-takabburu alal mutakabbiri sadakah. Kita sambung dengan orang yang sambung dengan hukum Allah, sadakah. Tapi bukan kerana nafsu. Biarlah. Inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati juga. Maka kita sambung kepada ahli maksiat kerana Allah, boleh pahala. Kita sambung dengan golongan zalim kerana Allah, boleh pahala. Nah. Ha. Patut ni dia kata suami isteri saling atau MMS. MMS ni gambar atau ada gambar. SMS dia tulisan saja. Tak atau. Ha. Lepas ni ada MMS pula. Nah, tu lelaki dah duduk jauh. Nah, tu lelaki duduk offshore. Nah, tengah laut pun. 200 batu tu. Daripada laut. Nah, bini duduk darat ni. Nah, dah kenyak baca sebulan duduk. Nah. Cikgu sebulan rindu tak? Bini. Rindu. 3 hari. Paling lama 4 hari boleh. Seminggu ke? Oh, seminggu ke boleh tahan cikgu. Boleh tahan kan cikgu ni. Cikgu pasuk bumi. Jadi dia atur gambar-gambar seksi. Nah, tu lelaki dipakai tuala saja. Duduk atas kering. Tengah laut. Faham tak? Safety boot, pakai helmet, pakai tuala saja. Jeng-jeng ambil gambar. Nah, bini pakai bikini. Negak atas mesenyong. Faham tak? Tak ada lah. Pasal suami isteri. Suami isteri ni khabar dah kan. Pasal kata gambar, hidup pun tak ada masalah. Tak? Hidup pun tak ada masalah. Start daripada pelik depan sampai zah belakang. Boleh tengok belaka. Faham? Tak ada masalah. Dan lebih baik. Tak ada masalah. Yang salahnya bukan. Tak ada kena dengan kita macam dia ni. Awet saja. Atau gambar lah. Begitulah. Menerak lah. Menungginyong lah. Menyabung lah. Tak? Macam-macam pesen. Kita pula tunjuk korang. Nah, nikah tunjuk korang ada. Nikah negak atas katil. Nah, nikah negak atas katil panggil juga gambar. Sipang lah gambar tu. Apa pergi tunjuk korang pula. Nah, untuk tengok suami isteri dah lah. Dia kata pakai baju pun bodoh sangat. Nah, negak atas katil baru nikah. Ngating dengan baju-baju soket-soket. Kalau lelaki pegang mata kolek. Bini negak gitu. Ceng tu gambar. Tunjuk korang. Lambat orang lagi rumah tunjuk. Tengok ni. Tomel. Tak amel apa. Macam anak ewok. Aduh negak gitu. Nah, untuk suami isteri dah lah, kenang-kenangan lah, ataupun tunjuk ke mak ayah kita. Orang lain saya tunjuk lah. Kalau ayah ramah dah, untuk biar bini mu comel pun. Nah, puan pula duduk sila. Laki negak pula. Kaki takut di kepala robok. Macam-macam pesen. Nah, hak belaga dai, hak tiung, hak pegang tangan. Nah, ha, macam-macam rasa tunjuk korang gitu. Tunjuk, hak nak tunjuk korang orang mari-mari ni pun dalam keadaan biasa. Atas kaki tunjuk benda korang. Tak boleh. Nah, walaupun bini kita halal, nak tunjuk korang tak boleh. Kita nak tiung bini kita halal tak, cikgu? Kalau depan jaya, mana boleh, boh. Faham? Ha, paling berat, boleh pipi tangan je. Eh, jangan berpeluk-peluk dengan suami isteri di khalayak ramah. Hukumnya haram bukan kerana bini orang, bini kita dah, kerana fitnah. Kena jaga dah. Wallahu a'lam. Kemudian kita pakat tolong semayang hajat seorang-seorang lah, iaitu namanya Iza Khalida binti Mamak. Nah, minta solat hajat seorang-seorang kat gig nak bersalin, minta selamat anak dan ibu dapat anak yang soleh. Nah, ha, kemudian wajib ambil belaka nasi belakang ni, nak makan rumah pun, nak makan sini, ambil belaka. Ada lebih kurang 250 buku. Neh, wajib kena ambil sekarang. Ha, duduk jauh tu jangan lari. Lepas maya ambil nasi. Neh, ha, free saja ambil buat adik. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zinna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.